Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, dan bertambah pula kekafirannya. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang melindungi umat manusia, yang memberikan keimanan, yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keimanan yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sama-sama kita sampaikan kepada pemimpin umat manusia pilihan Allah yang banyak sekali amalnya, baik sekali perbuatannya, dan menjadi uswatun hasanah bagi kita semua umatnya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, pagi hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang selalu beserta pada dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan judul Allah beserta orang-orang yang mukhlis. Nah, siapa sesungguhnya orang-orang yang mukhlis itu? Dan tentunya setiap kita menginginkan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kami sudah hadir di studio narasumber Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Langsung saja kami jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Sehat walafiat. Terima kasih. Ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal kan ya. Berarti Bunda ini lagi sibuk-sibuknya berdakwah kemana-mana ya. Alhamdulillah. Maulid Nabi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Raudhatul Muttaqin. Ini di bawah pimpinan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gersi warnanya hijau. Baik, terima kasih ya ibu sudah hadir juga di studio dan nanti punya kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Sekali lagi topik kita adalah tentang Allah beserta orang-orang yang mukhlis. Anda pemirsa di rumah, kami sarankan untuk membuka Al-Quran, menyimak ayat-ayat yang nanti dijelaskan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Ya, Bunda, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita semua kalau ditanya mau nggak dekat sama Allah, mau nggak beserta Allah, tentu mau ya. Mau. Nah, dengan syarat di sini adalah Allah beserta orang mukhlis. Nah, syarat mukhlis ini penyebutan orang yang ikhlas, tentunya tidak mudah katanya ya. Kalau Esi ingat lagi ada sebuah tayangan di televisi dulu menggambarkan orang yang sangat sulit sekali untuk mencapai mukhlis ya. Gangguannya itu kanan kiri dan rasanya kita selalu di diganggu oleh setan, digoda oleh setan. Nah, mungkin ada yang ingin dijelaskan oleh Bunda nih, tentunya dari Al-Quran. Bagaimana kita menjadi orang yang mukhlis ya, sehingga kita selalu beserta dengan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali berjumpa di dalam acara Hikmah Pagi. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu di studio. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang Allah beserta orang-orang mukhlis. Jadi kata-kata mukhlis itu bukan nama ya. So ada orang namanya Pak Mukhlis kan gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini mukhlis itu apabila orang itu perbuatannya ikhlas. Jadi pekerjaannya ikhlas, orangnya disebut orang yang mukhlis. Nah, setan memang menjadi penggoda. Allah pesan kepada kakek kita dulu sama nenek kita, turunlah ke bumi. Nah, turun berdua bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi kakek nenek turun, kemudian iblis pun turun. Dialah musuh kita. Nah, musuh ini sudah bersumpah. Sumpahnya dimasukkan oleh Allah di dalam pedoman hidup kita, Quran. Mari kita lihat dulu sumpahnya iblis itu. Kenapa kita susah jadi orang mukhlis? Ya, tolong baca surat 15 ayat 39 sampai 41. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. إبليس berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Jadi setan itu sudah bersumpah, oleh sebab engkau sudah menghukum aku tersesat, maka aku pasti, kata setan, akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Itulah sumpah setan. Jadi salah satu tugas setan menjadikan yang jelek itu jadi indah tuh ya. Jadi indah, maaf ya, tapi bukan nyindir loh. Kalau ada di lapangan Oh, tari-tari perut itu tanpa diundang ya, Bu ya? Datang. Wah, orang gitu. Hmm. Tapi kalau kita ajak ngaji ini, Masya Allah, memang orang pilihan kata Allah. Ya. Jadi kata iblis akan kusesatkan. Cuma aku tidak bisa kalau hamba-hambamu itu mukhlis tuh. Mukhlis tuh betul-betul di hatinya tuh hanya Allah. Cinta kepada Allah. Nah, jadi di ayat lain kata setan, aku akan ambil bagian-bagianku. Jadi bagian setan tuh apa yang disuruh Allah tidak dikerjakan, malah sebaliknya itu udah bagian setan semua. Nah, Allah pun menjawab perkataan iblis tadi, sumpahnya. Kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Jadi orang mukhlis itu dijaga oleh Allah. Tuh, berarti dikatakan di ayat kursi, man zallazi yasfa'u indahu ila bi'ini. Kalau untuk ngasih sesuatu yang baik aja, izin dulu kepada Allah, apalagi mau nyakitin tuh. Kalau orang laki-laki itu suka bilang gini, kalau siapa yang ganggu istrinya, langkahin mayat dulu. Kan kayak gitu kan? Nah, jadi dia dibela. Tapi siapa tadi yang di hatinya itu betul-betul hanya cinta kepada Allah. Jadi ikhlas, mukhlis. Maka Allah pesan sama kita nih. Ya, tolong dilihat pesan Allah, surat 39 ayat 11. Ayat 39 ayat 11. Siapa yang mukhlis? Ayat 11. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi dalam beragama tuh harus murni. Jadi mukhlis tuh di sini kan ya. Penuh ketaatan. Nah, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Mukhlis dalam menyembah Allah. Nah, dalam taat kepada Allah, enggak ada embel-embelan dalam hati sedikit pun. Ya betul-betul hanya Bu, ibu kok baik banget sama orang itu? Kan dia jahat sama ibu. Kalau saya berbuat baik ke dia, berarti Allah sayang sama saya. Jadi dia berbuat baik ke orang itu bukan mengharap balas, bukan mengharap terima kasih, hanya ingin disayang Allah. Dia ngaji, bukan cari apa-apa. Yang dia carinya, apa sih yang disuruh Allah kepada saya? Apa yang dilarangnya? Sama siapa Allah sayang? Itu tujuannya ngaji. Lain dengan, Bu, kalau baca ini utang ibu lunas tuh, gak mukhlis lagi. Kalau baca ini anak ibu cakep loh nanti. Itu niatnya bukan mukhlis itu. Jadi kalau ngaji itu nih, apa sih yang disuruh Allah? Nih, kata Allah, sembahlah aku dengan mukhlis. Mukhlis itu tadi diartikan murni. Kan kalau yang murni itu gak ada campuran ya. Ya susu murni, kan gitu kan. Berarti murni gak ada campuran sama sekali. Lain dengan yang dari campur coklat dan sebagainya. Jadi kita menyembah Allah itu begitu. Murni hanya kepada Allah. Sesuai dengan ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa yang kita lakukan, kita makan aja itu kan perintah Allah. Betul. Kata Allah, hai manusia makanlah yang halal lagi baik. Jadi ibu makan tuh karena Allah tuh. So kalau saya tidak makan nih, jasad saya jadi sakit nanti. Jadi semua perbuatan kita nih sebenarnya sudah Quran. Cuma kita tidak sadar. Iya, ini baca, praktekan. Kata Allah, selesai sholat bertebaran di muka bumi. Jadi kerja itu juga asal kita ingat ini adalah perintah Allah, saya kerja. Tuh, saya bekerja. Adapun asal saya ingat selalu kepada Allah, penuh itu syarat. Selesai sholat dulu, sudah sholat bertebaran di muka bumi, merenggut karunia Allah, ingat Allah sebanyak-banyaknya, pasti beruntung. Tuh. Jadi kita melakukan kerja tiap hari itu juga lillah, karena ini Allah adalah suruhan Allah. Tuh kita ganti, kita tidur-tiduran, kita saya mau baca-baca ayat aja sekian kali ada amalan-amalan salah, karena Allah suruhnya bertebaran di muka bumi. Ibu-ibu di rumah juga, masak air, kalau kita ada cinta sama Allah dibayar tuh sama Allah, nanti nyapu dibayar sama Allah. Jangan yang bilang bertebaran tuh ke kantor, ke pasar, di rumah pun. Berarti wahyu Allah untuk burung juga kan. Hai burung, pergilah kata Tuhan. Hai lebah, ada wahyu Allah. Lebah, bikinlah sarang di pohon-pohon. Nah, lebah patuh sama Allah. Dia bikin sarang di pohon-pohon. Tuh, karena patuhnya sama Allah lah hidupnya berguna lebah itu. Apa yang masuk ke perutnya diolahnya menjadi apa? Menjadi menjadi madu, jadi obat bagi manusia. Nah, itu kan filsafatnya kalau kita pakai ya, kita berguna hidup kita bagi manusia. Nah, tapi ingat bahwa kamu berbuat baik ke orang lain tuh karena mencari redho Allah, bukan karena ingin dibalas oleh orang itu. Pesan Allah lagi, ada beberapa ayat. 39 ayat 12-nya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi bahasa Arabnya apa tuh berserah diri? Wa umirtu li'an aku na'awalal muslimin. Aku orang yang pertama. Nah, gimana cara pertamanya ini? Kita taruskan satu lagi dulu, 13-nya. Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Nah, jadi durhaka itu bukannya tidak sholat, ya. Kita sholat juga, kita haji juga, puasa juga, tapi melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Tadi kata Allah, selesai sholat kamu bertebaran di muka bumi. Kita tidak lakukan, berarti sudah melanggar. Sedikit kan ya. Nah, banyak tidak dibahas, yang dibahas hanya kalau sudah haji masuk surga, kan gitu. Padahal sedikit aja melanggar aturan Allah sudah namanya kita durhaka kepada Allah. Berarti kalau kita durhaka, kita ibaratnya tuh sudah mengundang siksa dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan, kapan sih kita bisanya menjadi orang mukhlis? Mukhlis gitu, ya. Supaya kita jadi orang mukhlis. Tadi ada ayat lagi yang ini dulu kita sempurnakan dulu. Yang 39-14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memuliakan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ya, kita disuruh berkata lain dengan membaca, ya, bahwa aku disuruh, diperintahkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi kalau berucap berarti harus berbuat tuh. Lain dengan membaca, baca-baca aja tapi tidak diperbuat, ya. Nah, ini disuruh oleh Allah. Nah, di surat 10 ayat 105 ditegaskan lagi. Ya, berkali-kali Allah menyuruh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah diperintahkan, hadapkanlah mukamu kepada agama dan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Sudah ikhlas, tulus lagi. Nah, penguatannya di sini ya. Nah, ikhlas perbuatan, tulus itu dari hati yang dalam. Itu betul kita. Nah, maaf, kadang-kadang kita kan kata Allah tadi jangan dipersekutukan, ya. Jangan ada embel-embelan, murni, tulus, ikhlas. Kadang-kadang kita ngurus anak aja enggak ikhlas ya. Ya, betul. Anak udah gede melawan. Anak udah gede melawan dalam hati kita dari kecil saya gedein, udah gede melawan. Itu enggak tulus namanya itu jadinya. Nah, ini yang makanya Bu Ebi sebut ada film sulit mencapai tulus. Ikhlasan. Memang sulit sebenarnya, Bu ya. Jangankan ke orang lain, kita berbuat baik tadi balasnya ya. Tuh. Kalau mulut mah bisa, ada ikhlas deh, tulus tuh. Tapi ini yang dilihat. Aku enggak lihat wajahmu tapi lihat hatimu. Nah, kita ngaku aja deh, maaf ya, kita yang sudah jadi orang tua, anak enggak nurut aja di sini. Anak ya. Kesel banget. Dari kecil udah gedein, dididik, udah ngelawan, ngomel dalam hati kita. Ada pamrih, kan tadi ada pamrih, enggak tulus lagi. Nah, apalagi ke orang lain. Nah, ini akan kita pelajari ya. Satu lagi kita lihat dulu Allah mencari mengharap kita surat 4 ayat 146. Baru nanti kita kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Jadi kalau sudah terlanjur nih, jadi gunanya kita belajar nih, kita biar tahu kan salah kita. Oh, kalau gitu selama ini aku enggak tulus dong ngurus anak, enggak tulus dong sama suami. Iya, telat pulang aja marah-marah aku, yang gitu tuh enggak tulus. Kalau yang tulus tuh udahlah lillah kan gitu kan. Nah, sekarang kita baru dapat ilmu nih. Nah, kata Tuhan, kecuali kalau kamu mau bertobat dan mengadakan perbaikan. Nah, kita tobat kepada Allah sekarang. Tapi tidak cukup astagfirullah aja, adakan perbaikan. Nah, dan berpegang teguh pada agama Allah. Jadi kata Nabi, ada orang tobat, tapi dia tidak mau nuntut ilmu. Dia tidak belajar, itu tidak dipelajarinya Quran, dari mana dia tahu bahwa dia tuh bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalau dia tidak mau menuntut ilmu, berarti tobatnya bohong-bohongan tuh kata Nabi. Nah sekarang kita mau tobat ya. Kalau yang sudah-sudah memang terasa kok ya, bahwa kita tuh jalan tulusnya sekarang ya. Ya tulis ikhlas dalam hati bersih, tujuan kita hanya Allah. Nah sekarang gimana, dah terlanjur ada germek-germek ya hati kita. Sekarang tobat, lalu kita pelajari Al-Quran. Nah Allah menceritakan Nabi Ibrahim di dalam Quran, kenapa dia bisa tulus ikhlas, sampai disuruh nyembelih anaknya aja, saking cinta tulusnya bersihnya ke Allah. Kita lihat dulu surat 6 ayat 161. Allah cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Teruskan lagi dulu siapa 162-nya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Satu lagi 163 siapa? Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim, manusia kayak kita, bapak ibu, para pemirsa di rumah, ya. Tapi beliau lain, lainnya apa? Mempergunakan akal. Jadi waktu beliau melihat ayahnya, ibunya, keluarganya, orang sekampung menyembah berhala, Nabi Ibrahim mikir, kok berhala dibikin, disembah, kayaknya tidak masuk akal. Nah, sampai beliau tuh mencari dan mencari, siapa yang sebenarnya menciptakan alam, siapa yang harus kesembah. Nah, dicari-dicari, sampai Allah cerita nih, diantaranya, kalau dia lihat bintang ini yang Tuhan, terbenam, bukan. Nah, aku tidak suka yang terbenam. Lihat lagi bulan, ini yang lebih gede, terbenam, aku tidak suka yang terbenam. Lihat lagi matahari, ini kali Tuhanku, lebih besar, terbenam aku tidak suka. Lalu hatinya merintih, kalau engkau tidak tunjuk ya aku sesat Tuhan. Nah akhirnya Allah itu tadi, aku menunjuki siapa yang dikehendaki. Nah berarti Nabi Ibrahim menghendaki ditunjuki. Nah maka disuruh, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Nah jalan lurus tuh bahasa Arabnya siratal mustaqim tuh. Siratul mustaqim itu apa? Di ayat lain kata Allah, jalan Allah yang punya langit, yang punya bumi. Jadi mencari dan mencari beliau itu, sesudah dapat petunjuk ke jalan yang benar, nah baru mereka beliau bilang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru beliau bilang, hidupku ini, matiku, ibadahku hanya untuk engkau. Masaknya untuk engkau itu bukan kalau tidak disembah Allah itu, kalau tidak kerja Allah itu rugi, bukan. Jadi ada pengaruh sama kekuasaan Allah. Jadi Allah itu senang kalau kita mengikuti maunya dia. Ibu, nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik, dan nanti kami berikan kesempatan ya kepada ibu-ibu jamaah dan bapak-bapak juga untuk bertanya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas tentang Allah beserta orang-orang yang mukhlis. Dan pasti Anda masih terus menyimak ya. Mudah-mudahan juga sampai tuntas, karena untuk mempelajari hal yang satu ini memang harus sampai tuntas ya, supaya keimanan kita semakin sempurna. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya. Mungkin ibu-ibu dulu ya. Ini berkaitan, bisa juga berkaitan dengan kondisi dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dan dalam kita berkeluarga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Elis dari Cianjur. Ya. Ibu, mukhlis itu bahasa yang paling agung ya, menurut saya. Mukhlis itu orang yang diinginkan semua orang ya, tapi betapa berjuang mengarah ke kesan itu memang bukan hal yang mudah gitu. Mm-hmm. Tidak semudah disiarkan dan didengar seperti itu. Iya, betul. Saya dalam hal ini ingin seperti apa bicara zuhud ya. Apakah orang mukhlis juga harus menjaga zuhud gitu? Mm-hmm. Sejauh mana zuhud yang harus dilaksanakan oleh orang yang memang di mata orang-orang tuh beliau tuh mukhlis gitu, seperti itu. Iya. Insyaallah. Terus saja, Bu. Iya. Ya, baik, terima kasih ya, Bu Elis ya. Dari Bapak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Tadi Ibu menerangkan bahwa kita itu bahwa Allah menunjukkan kepada kita dan memberikan jalan kepada kita untuk berbuat baik. Apalagi jadi orang mukhlis. Yang seperti kita sebut-sebut barusan. Tapi juga Allah mengatakan di dalam ayatnya bahwa Allah menunjukkan bahwa siapa yang dapat disesatkan dan siapa yang dibaikkan, diluruskan. Dan jadi pertanyaan bagi saya dan banyak saya mendengar dari ceramah-ceramah bahwa kadang-kadang Allah itu tidak adil. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi saya. Banyak yang mengatakan macam itu. Jadi, mana yang benar? Kenapa ya, Pak? Ya? Ya. Alasannya mengapa? Ya. Nah, itu dia karena tadi dalam ayat kan ada yang ditunjuk dan ada yang disesatkan. Aku yang menunjukkan baik. Orang yang disesatkan. Baik, mungkin jelaskan sama Bu Ustazah Farida Hanum. Terima kasih Pak Fedi, Bu Elis. Pertanyaan Bu Elis ini mungkin kaitannya bagaimana kaitannya seorang mukhlis dengan kehidupan zuhud barangkali ya. Dan yang kedua Pak Fedi ini Allah di dalam Al-Quran menjelaskan ada orang yang diberi petunjuk dan ada orang yang disesatkan. Ini bagaimana kita memahami konteks seperti ini? Ya, jadi Bu Elis dulu ya, jadi Bu Elis bilang sulit untuk mendapatkan mukhlis itu. Bagaimana? Apakah orang zuhud itu sudah termasuk mukhlis? Ya. Nah, jadi antara zuhud dengan mukhlis itu biasanya digabung. Seperti contohnya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah menguasai semua, sudah zuhud terhadap dunia, mukhlis lagi kan? Tuh. Nah. Karena Nabi sangat menghayati isi Al-Quran ini, termasuk Nabi Ibrahim. Allah pesan, eh Muhammad, eh Ibrahim, ayatnya sama. Jangan hidup bermegah-megahan. Ujung-ujungnya kamu kan masuk kubur. Ya. Nah, Nabi, para sahabat semua menghayati. Jadi dibilang tidak masuk bermegah-megahan itu apa, kita kata Tuhan juga carilah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi jangan lupa kesenang duniawimu boleh gitu. Jadi tidak mesti zuhud itu pakai apa, pakai baju lembar, tidak berjahit gitu ya. Nah terus ada lagi, oh zikir-zikir aja, salah besar. Jadi yang zuhud itu orang yang mematuhi apa yang disuruh Allah. Dia kerja, tapi untuk apa dia kerja ini? Untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dia disuruh oleh Allah, tidaklah kamu diutus melainkan jadi rahmatan lil alamin. Jadi hidupnya tuh berguna untuk orang lain. Dan di dalam mengerjakannya tuh dia nyametam semata-mata mencari redha Allah. Seperti saya katakan tadi, kita ngurus anak, ya. Nah, kita ngurus anak, ingat ini amanah Allah. Nah, kalau anak sudah balik, anak sudah menikah, itu udah urusannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi seorang tua sebenarnya enggak perlu lagi mengendalikan kamu begini. Cuma yang diingatkan orang tua itu biasanya apa? Nak, jangan putus sholat ya nak. Jangan lupa sama Allah. Itu cuma kewajiban orang tua. Jadi tidak mengendalikan kamu harus oh ikut mama, harus ngasih mama sekian sebulan. Kan ada orang tua yang memaksa gitu. Kayak balasan ya. Ah iya. Malah ada orang tua yang bilang begini, nak jangan kawin dulu, balas dulu kebaikan mama. Nah itu tidak mukhlis. Nah ikhlas. Jadi yang zuhud dan mukhlis itu dia tetap bekerja tapi lillah tadi. Nah supaya dapat lillah kan tadi sudah disebut Nabi Ibrahim cari dulu Allah. Sudah kenal Allah, sudah merasakan nikmatnya bersama Allah, baru tidak menarik hati lagi. Tapi dia tetap berusaha. Iya, betul. Malah hidupnya Siti Hajar yang ikhlas mukhlis coba. Waktu nanya ditaruh di padang pasir, ini yang menyuruh kami tinggal di padang pasir, engkau apa Allah? Kata Nabi Ibrahim, ini kehendak Allah Siti Hajar. Oh, kalau kehendak dia tinggalkanlah. Tuh, betul-betul mukhlis. Nah, di waktu kekurangan makanan, apa dia ingat suami apa ini? Tidak ingat saya, bukan gitu. Dia datang ke Allah. Nah, Allah suruh bertebaran di muka bumi dilakukan oleh Siti Hajar. Tuh lari sana sini, tak berhasil. Allah janji, ku kasih rezeki dari tempat tak diduga-duga. Nah, rezeki yang beliau dapat bukan untuk dia dan anaknya saja, sampai ke anak cucu. Nah, itulah karena mukhlisnya tadi, ikhlas benar menerima apa yang diberikan Allah. Itu tidak gampang Bu Elis, harus berjuang. Baca Quran, minta sama Allah bantuan. Aku ingin, nah kita harus tahu nih germak di hati, masih ada kotoran, minta ya Allah, kok aku tadi masih berharap Tuhan di dalam diriku. Nah, berarti aku tidak mau klis, tolong aku Tuhan, hilangkanlah harap-harap kepada manusia. Ini kalau kita masih berharap kepada manusia, maaf-maaf nih, misalnya saya nih atau Bu Epi dipanggil, Bu Epi di sana isi nanti ya jadi apa, jadi MC, dalam hati Bu Epi berapa ya banyak saya dikasih. Itu enggak mau fikir lagi. Ibu tahu sih. Termasuk saya gitu. Iya tuh. Iya. Nih, nah kalau mau berdoa tanya dulu yang panjang apa yang pendek. Tuh. Kalau panjang doanya panjang. Kalau pendek sedikit doanya. Itu namanya enggak muflis. Biar disandang maaf titel kiai, titel ustazah, tapi di sini enggak muflis. Allah enggak akan menilai ibadah kita itu. Jadi kita membersihkan ini. Itu kan contoh. Contoh Bu Epi. Jangan enggak enak dulu. Masa contohkan Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi enggak sering dipanggil. No, Bu Epi. Seringnya manggil. Manggil gitu. Yeah. Ini kan contoh ya. Pak Sani juga gitu. Pak Badi, semua bapak-bapak ini. Nah, kalau Pak bapak itu ikhlas mengerjakan ini semua. Enggak dibayar enggak apa-apa. Iya, ya itulah sulit. Sulit menjadi orang Muslim, sulit sekali ya. Ibu ya. Sampai kan ada kisah begini. Tatkala Allah menciptakan bumi, bergoncang bumi ini. Terus diciptakan Allah apa gunung? Tuh berhenti dia. Kata malaikat, Tuhan hebat banget tuh gunung. Nah, ada enggak yang lebih hebat, lebih kuat dari gunung? Ada. Apa itu? Batu. Nah, ada yang hebat dari batu, ada besi. Ada yang hebat dari besi, ada api. Ada yang lebih hebat, air. Ada yang lebih hebat, angin. Ada yang lebih hebat, tangan. Nah, apabila memberi tangan kanan, tangan kiri pun tidak mengetahui. Apa tuh? Ikhlas, Masya Allah. Itu enggak gampang. Ya. Nah, kalau tingkat kita ini, saya rasa ya Bu ya, enggak mungkin seikhlas Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu kita nerima. Paling kita ngomel kadangnya. Apa sih saya udah sholat, udah puasa, belum dikasih juga rezeki sama Allah. Malah yang enggak sholat tuh dikasih. Nah, maka timbul tadi terperjam Pak Pedi, kok ada orang bilang Allah enggak adil tuh. Itu perkataan gitu jangan sampai kita ucapkan. Allah tuh maha adil. Allah maha kaya. Karena Allah udah bilang belum tentu yang menurut kamu buruk itu buruk untuk kamu. Belum tentu yang menurut kamu tuh baik itu belum tentu baik. Siapa tahu yang baik itu buruk, yang buruk itu malah itu yang baik untuk kamu. Kita tidak tahu kesininya belakangan ya. Betul. Ada ibu-ibu berdoa, doa untuk anak supaya sholat, tidak dikabul-kabul sampai dia mati. Ternyata sesudah dia mati baru anaknya pada taat. Nah, itu hikmahnya. Apa hikmahnya Pak? Kalau ibu tuh doanya dikabulkan, anaknya tuh sholat, ibu udah senang. Enggak tahajud lagi nanti. Benar enggak? Tuh. Jadi rupanya Allah enggak ngabulkan doa tuh biar kita senang lagi mengadu, senang lagi menangis. Jadi di waktu hati kita penderitaan tuh itu sujudnya lama, doanya dari hati yang dalam. Ini kalau anak enak doa juga, ya Allah ya Tuhan, anakku sehatkan anakku, ya Allah tunjuki lindungi. Paling itu sebatas leher enggak nyampe itu. Nah, jadi saya ambil hikmahnya kalau doa belum berkabul, Allah tuh sayang. Sebab selama kita, nah Allah coba lihat kapan manusia tuh bisa ikhlas. Coba lihat di surat 10 ayat 22. Boleh semua nanya itu. Surat 10 Yunus ayat 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Jadi Allah memberitahukan nih kapan orang bisa mukhlis, ikhlas sekali. Tatkala dia kejepit tuh dalam bahaya. Baru disebut. Nah baru oh, bilang, banyak. Udah hilang sama dia kata Tuhan yang disembahnya. Dia tidak ingin harta, tidak ingat harta, tidak ingat pangkat, tidak ingat apa-apa. Yang diingatnya Allah. Allah. Dia ikhlas Tuhan, kalau engkau selamatkan aku, aku janji akan jadi orang baik Tuhan. Tuh. Jadi ikhlas itu tatkala dalam dalam kejepit. Itu kalau kita di atas pesawat gelombang sedikit apa? Nah, goyang ikhlas tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Termasuk saya tuh WFI. Kalau gelombangnya gede, Tuhan jangan kencang-kencang Tuhan. Aku takut temenin Tuhan. Saya begitu WFI. Saya kalau lihat orang ngobrol di pesawat apa orang ketawa-ketawa ngobrol. Dia enggak ingat kalau tuh pesawat blok tuh hilang tuh ya. Nah, jadi kita tuh apa? Bukan apa? Eh, penakut. Bukan gitu. Menunjukkan penakut tuh kita ketawa-ketawa di pesawat. Bukan. Ya, kita tunjukkanlah ke Allah. Betul kok apa yang dikatakan Allah. Di dalam kejepit, dalam musibah. Semuanya Allah. Tuh. Nah, makanya kalau Allah menguji kita, ya, entah kita diuji, anak sakit, suami, macam-macam lah. Ya, suami kawin lagi. Itu biasanya doanya ibu kuat banget itu. Yeah. Mukhlis banget. Ya Allah, berurai air mata keluar dari hati, doanya panjang, tahajudnya rajin tuh. Nah, tapi suaminya balik lagi, lupa lagi. Makanya ibu kalau diuji itu kita harusnya alham. Nah, kata orang zuhud, zuhud itu tadi orang yang karomah juga, wali-wali Allah. Kalau beliau ditimpa oleh yang buruk, beliau tuh bersyukur, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah yang berlainan bentuk. Musibah tuh nikmat katanya berlainan bentuk. Kalau kita dikasih dunia banyak, itu nikmat, tapi kita jauh dari Allah. Tapi kalau dikasih musibah, kita dekat. Itulah nikmat yang diberikan Allah kalau kita sudah kenal yang apa ini ujian, apa ini alam, apa ini Allah, siapa saya. Tuh. Jadi di dalam susah tuh, di sinilah tempat saya ikhlas berdoa. Tapi heran kata Allah, coba ayat 23-nya. Ayat 23 masih surat Yunus ya? Iya, silakan. Maka ketika tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezoliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezolimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jelas banget ya. Salahnya manusia begitu lagi. Zalim terhadap dirinya. Di waktu dia di dalam susah, tuh dia nikmat berdoa. Saya dulu punya teman gitu Bu. Waktu dia di PHK rajin ke masjid, rajin baca Quran. Sudah dapat kerjaan lagi, tidak pernah muncul lagi ke masjid, tidak pernah lagi baca Quran. Karena sudah disibukkan oleh dunia tuh. Jadi belum tentu kalau suami kita di PHK, belum tentu itu buruk. Nah kalau kita datang ke Allah, tunjukkan aku Tuhan apa yang harus kulakukan. Kan rezeki itu bukan di kantor aja, rezeki itu bertebaran lah di muka bumi. Kan luas, renggut karuniaku, bumi ini luas kata Allah. Ya, luas, rezekinya pun banyak, bermacam-macam caranya. Nah, jadi jangan sampai nih, maaf nih, di sini dikatakan kalau dia diselamatkan, tiba-tiba dia membuat kezaliman. Kezaliman kadang-kadang kata Allah termasuk apa namanya syirik. Syirik ini gini Bu, sering kita dengarkan orang berkata, alhamdulillah saya selamat karena saya membaca ayat ini sekian kali. Nah sedikit kan tipisnya, karena membaca ayat sekian kali. Nah padahal kata Allah, aku yang menyelamatkan kamu di dalam bahaya. Enak aja kamu bilang karena baca ayat, karena ingat gurunya, karena ingat pak kiainya, aku bayangkan mukanya sehingga aku selamat. Sebab ada juga tuh yang mengajarkan, bacalah amalan ini, bayangkan muka saya. Tuh. Iya, ada tuh yang mengajarkan begitu juga. Nah, hati-hati kalau bayangan muka guru, kan ada kata Allah, ada orang yang menjadikan gurunya sebagai Tuhan. Jadi di dalam berdoa, di dalam musibah, yang diingatnya siapa? Gurunya. Ada enggak Pak Guru di rumah ya? Saya mau datang ke Pak Guru minta doa gitu, biar selamat tuh. Itu sudah tipis itu. Udah tipis jaraknya antara sirik dengan tauhid tadi. Jadi jangan sekali-kali bilang bahwa ya saya baca selamat karena membaca ayat ini, karena mengamalkan ini. Tuhan aku yang menyelamatkan, enak aja kamu bilang kayak begitu. Iya. Ibu kalau melihat surat Yunus tadi ya, ayat ke-23, ini tentu ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan Zohar al-fasadu fil bari wal bahri ya, jadi sahabat Aidinas. Ini ada kezoliman yang dilakukan oleh manusia, bisa dijelaskan lebih jauh Bu, supaya kita diingatkan agar kita tidak melakukan kezoliman yang merusak diri kita sendiri, atau jadi juga buat orang lain gitu ya Bu. Jadi pertanyaan Pak Pedi kan gitu tadi, kok ada yang bilang katanya disesatkan, siapa yang dikendaki, diberi petunjuk, siapa yang dikendaki. Karena selama ini kita menunggu, menunggu aja. Nah, saya berapa kali membahas tentang awalan di, kalau ada yang di, berarti ada yang meng. Jadi karena kita nih maaf, kita merintih, apalah isi Quran nih Tuhan, lalu kita berusaha, nah baru diberi. Ini duduk aja, saya mandat dikendaki, ya Allah juga tidak datang begitu aja. Bukan dikendaki ya Bu. Kan sudah dicontohkan, Nabi Ibrahim mencari, Nabi Muhammad mencari, kan begitu. Itulah tauhid itu dari mulai Nabi Ibrahim, diteruskan nama Nabi Muhammad. Caranya gimana, tidak duduk menunggu. Termasuk tadi katanya Allah tidak adil, saya miskin terus, sana tidak sholat kaya. Nah ingat, bahwa kita sudah diberi alat yang kita sebut amanah tujuh. Mana itu? Kodrat, irada, sami, basir, kalam, ilmu, hayat. Semua kita sudah punya. Buktinya lu pernah kita bawa Rama ya, Rama Eko, Rama Ditya kan. Nah maaf, jasadnya tidak seperti kita, tidak bisa melihat, tapi basir. Nah jadi Allah tuh sudah memberikan adil, semua sudah diberi. Kenapa kok orang tidak sholat? Kata bapak kaya, saya yang sholat tidak kaya. Karena orang itu dia punya ilmunya dipergunakan untuk mengelola dunia. Jadi dunia ini dikelola supaya dapat. Kalau kamu ingin senang di dunia, dengan ilmu. Ingin senang di akhirat dengan ilmu. Ingin senang dua-duanya dengan ilmu. Maaf, orang punya ilmu sampai masuk ke dalam laut ya, dia carinya berlian, dia carinya ikan dengan ilmu. Terus kata Pak Pedi, saya enggak mau zikir aja, mau baca ayat kursi aja di pinggir laut 100 kali, keluar enggak ikannya Pak? Kan duyung. Jangan bilang Allah enggak adil, saya miskin. Iya. Iya. Jadi letak adil Allah itu di mana? Nurut. Kelolalah bumi, kamu jadi khalifah, jangan duduk-duduk, jangan zikir-zikir melulu. Zikir maksud Allah yang dibuat sebanyak tuh. Kita di laut subhanallah. Itu orang kalau di hatinya sudah Allah tadi. Yang iman tuh hatinya, di hatinya Allah. Jadi apa yang dilihat, didengar, dirasa tuh semua muncul kekasihnya. Kayak anak muda kan, kalau jatuh hati kan dia bilang gitu, Bu. Di hatiku ada kamu, di gelas ada kamu, di guling ada kamu. Orang yang jatuh cinta, yang iman tadi, apa yang dilihatnya Allah ada semua. Itu yang disebut zikir, mengingat Allah sebanyak. Lihat daun yang nampak Allah, yang menciptakan tuh. Tuhan, lihat kembang, ya Allah, engkau bikin kembang, enggak tidur-tidur, Tuhan, hebat engkau. Jadi selalu ingat, lihat air, kalau Nabi, alhamdulillah, air ini Tuhan, tawar. Kalau asin apa jadinya kami, tuh. Lihat kurma, Allahumma barik lana Tuhan, beri berkahlah korma ini supaya aku kenyang. Kalau kita lihat nasi ya sepiring dah cukup, ada tambahan dah. Itu belum jatuh cinta, belum iman namanya. Iya, iya. Ya Pak ya. Baik, ini sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita tanya ya untuk menjadi orang-orang yang mukhlis sehingga kita lagi beserta Allah ya. Dan iya. Ibu, satu lagi pertanyaan Ibu ya. Bagaimana penempatan keikhlasan ini dalam setiap elemen kehidupan kita? Artinya begini, ketika kita dizolimi, bagaimana kita menumbuhkan rasa keikhlasan? Atau memang kita harus ikhlas? Atau apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita lihat dalam Quran, ya nabi-nabi itu kan rata-rata mukhlis tuh ya. Tapi yang nama disakitin, dizalimin, mesti pedih di sini. Contohnya apa? Nabi Yakub tatkala dizalimin oleh anak sendiri. Apa Nabi Yakub mukhlis, tenang, nggak mungkin, karena Allah cerita nih Nabi Yakub tuh ngadu sama Allah. Apa kata Nabi Yakub, Rob, engkau saja tempat aku mengadu, beri aku sabar yang indah. Kalau sakit lagi Tuhan, pedih di sini, hancur, kukadukan kepada engkau. Nah, nanti Bu diangkat oleh Allah. Nah, udah tenang-tenang, datang setan dikipas lagi. Datang setan dikipas lagi, ingat lagi, ngadu lagi. Itu yang mukhlis, tempat mengadu itu hanya Allah. Tuh, bukan maki-maki anak, bukan maki-maki orang. Nah, maki orang tambah kotor, kita tambah jauh dari Allah. Jadi mukhlis itu apa? Innalillahi wa inna. Nah, itu kan kata Allah. Timpa musibah, dia sabar. Sabarnya itu gimana? Dikadukannya ke Allah. Jadi jangan dikira mukhlis itu tenang, disakitin orang, ketawa. Semua orang gila namanya. Jadi ikhlasnya betul-betul ikhlas tuh berteman dengan sabar ini ya. Jadi ikhlas tuh betul-betul hanya engkau yang bisa menolongku. Nah, ada yang bisa selain engkau, itu yang disebut ikhlas. Jadi sakit kadukan, enggak punya kadukan, minta sama dia. Kalau minta kepada selain Allah enggak mukhlis namanya ya. Makanya kita banyak harus banyak punya kesempatan untuk bermanja-manja kepada Allah ya Bu. Nah, ya. Tahajud itu lah ya, Allah udah buka pintu kok. Ya, aku enggak tidur siang malam. Nah, datangilah dia, enggak perlu ngetok pintu. Oh Tuhan, aku datang. Kapan saja. Jadi yang zikir tuh apa terjadi ingat dia, apa yang dirasa ingat dia. Lagi makan enak alhamdulillah. Ya Allah, dulu kulemparkan biji, aku tidur. Engkau enggak tidur-tidur. Biji jadi meletih-meletih berbuah. Terima kasih ya Allah. Itu yang ingat itu. Yang mukhlis itu Allah segala-galanya ya. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya dan kita akan tutup dengan doa ya, Ibu ya. Baik, ya. Kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu yang menjadi orang yang mukhlis sehingga bisa bersatu dengan Allah. Silakan Ibu. Ya. Baiklah para pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu di studio, kita butuh Allah. Jadi doa itu apa? Doa itu merengek Allah, ya, merengek meminta bantuannya karena dia yang bisa, dia yang ada, dia yang punya. Ya. Nah, untuk itu mari kita hadirkan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang hadir ini menjadi hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas, beramal hanya semata-mata mencari ridhomu. Ya Allah, langkah ruginya kami Tuhan kalau kami tidak dapat petunjuk dari Engkau. Sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepada para nabi, para syuhada, para orang soleh, beri pula lah kami. Buka mata hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan mengetahui firman-firman Engkau, wahyu atau perkataan Engkau yang Engkau tuliskan di dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami menjadi hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang cintanya hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rob, tolonglah kami ya Allah, tanpa pertolongan-Mu kami tidak berdaya. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, bangsa kami Indonesia ini menjadi bangsa yang beriman kepada-Mu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami ya Allah, beri petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang ikhlas berbuat, orang yang cinta kepada-Mu, orang yang selalu tunduk patuh kepada-Mu. Tanda tunduk patuh, buka hati kami ya Allah, agar kami tidak berpisah dengan Al-Quran. Quran yang menurut ajaran Engkau ya Allah, kami baca pelan, kami perhatikan ayat demi ayat, kami bahasakan ke bahasa kami sehingga kami dapat pelajaran yang sampai dekat dengan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Semoga keberkahan akan kita raih. Terima kasih dan pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.